بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita masih pada mawaqif ahli al-ilm fi riwayat An'anah. Al-mawqif al-awwal, al-mawqif al-thani, al-mawqif al-thani lahu suwar. السورة الأولى، السورة الثانية أخذناهما، الآن السورة الثالثة. طيب، لا بأس، كتاب الأنس من در. الموقف الأول أنها محمولة على الاتصال، كيف ذلك؟ راوي ترسبوت ينفيت كان ينعن أنا ماذا؟ راوي إيتو عفيف سمع من ممن روى عنه، أيوة. وست الثاني هي ليس موصوفا بالتدليس، ليس بمدلس. طيب، الثاني أنه محمول الانقطاع، هذا برقى بنتك. الصورة الأولى أن تأمبل يكون الراوي لم يعاصر ولم يدرك من روى عنه. طيب، contohkan riwayat Qatadah dari Abu Abu Bakar. Yang kedua, surah tanya Ar-Rawi Asara Syekhahu alladhi roa anhu. Naam, asarahu, lakin ثابت بأنه ثابت أنه لم يسمع منه. طيب، كيف ثبوت هذا؟ dari mana diketahui kepastian bahwa dia tidak mendengar darinya padahal dia mu'asir? Ada dua metode. Imma nas dari mana? Enggak dengar. Irfa' sawtari. Rawi, nas dari rawi itu sendiri. Dia sendiri yang menegaskan bahwa dia tidak mendengar darinya. Yang kedua, nas Min a'immat ahli hadis. Walam bisyarat La, la yujad mukhalif lahu. نص من أحد الأئمة ولم يوجد له مخالف. طيب، الصورة الثالثة أعلان. تفضل. قال الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، الصورة الثالثة أن المعاصرة موجودة بين الراويين، لكن قامت قرينة أو شبهة تدل على عدم السماع. طيب، صورة ثالثة، al-mu'asarah mawjudah bin al-rawi. Jadi dua rawi itu, rawi dan syekh, syekhnya yang dia meriwayatkan dari syekh itu, duanya sezaman. Nah, ada mu'asarah antara keduanya, jadi satu zaman fi asrin wahid. Tamam. Tetapi ya, ada qarinah, ada indikator ya, atau syubhat yang menunjukkan bahwa dia tidak mendengar darinya. Apa bedanya surah ini dengan surah sebelumnya? Surah sebelumnya keduanya ada mu'asarah antara keduanya dan sabit, tetap ya, ada kejelasan, kepastian bahwa dia tidak mendengar. Nah, itu dipastikan oleh yang sebelumnya, dipastikan bahwa dia tidak mendengar darinya. Apakah dengan Nasro itu sendiri menyatakan demikian bahwa dia tidak mendengar dari orang yang diriwayatkan itu, atau Nas salah satu aima dan tidak ada yang menyelisih. Adapun ini tidak dipastikan bahwa dia tidak mendengar darinya, tidak dipastikan. Tetapi ada korina, ada dalil, indikator yang mengarah ke sana, ada syubhat, ya, yang menunjukkan bahwa dia tidak mendengar. Bisa dipahami bedanya ya? Nah, jadi tidak dipastikan, tapi ya, ada qarina atau syubhat. Nah, yang menunjukkan bahwa dia tidak mendengar. Sama? Rabi. Kan yarwi ar-rawi an syaikhin min ghairi ahli baladi. Lam yu'lam annahu dakhala ila baladihi. Wala anna syaikha qadima ila baladin kana ar-rawi anhu fihi. Nah, ini dulu. Seperti halnya, rawi itu meriwayatkan dari seorang syekh. Syekh itu min ghairi ahli baladi. Syekh itu ya bukan dari penduduk negerinya. Jadi berbeda negeri. Rawi dan syekh itu berbeda ya domisili. Berbeda negeri tempat tinggal. Nah, lam yu'lam annahu dakhala ila baladi. Tidak diketahui bahwa rawi ini masuk ke negeri syekh itu. Jadi tidak ada kepastian ilmu pengetahuan bahwa rawi ini ya masuk ke negeri syekh itu. Wala anna syekh qadima ila baladin kana rawi anhu fi. Tidak pula ada pengetahuan bahwasanya syekh itu ya pernah datang ke negeri yang rawi itu berada di dalamnya. Jadi ini qarinah, indikator bahwa berarti tidak pernah bertemu. Jadi ini menyisakan syubhat kan begitu. Nah, kapan bertemunya? Ini kan diragukan kan berarti. Sang murid yang meriwayatkan dari syekhnya itu tidak pernah datang ke negeri syekhnya. Nah, jadi rawi maksudnya yang seakan dia jadi murid meriwayatkan dari syekh itu. Rawi ini tidak pernah masuk ke negeri syekh itu, syekh ini juga tidak pernah datang ke negeri yang sang rawi pernah ada di situ. Jadi ya kan? Nah, yang kedua, au yarwi anhu wa la yu'lamu liqa'uhu bihi, thumma yudkhila ahyanan bainahu wa bainahu wasitatan. Atau yarwi anhu, rawi itu meriwayatkan dari syekh itu. Wa la yu'lamu liqa'uhu bihi, dan tidak diketahui. Berarti tidak ada kepastian bahwa dia telah berjumpa dengannya. Ya. Tidak ada kepastian ilmu bahwa dia telah berjumpa dengannya. Thumma yudkhila ahyanan bainahu wa bainahu wasitah. Kemudian kadang-kadang pada riwayat rawi itu dari syekh tersebut, kadang-kadang ahyanan dia memasukkan wasitah perantara pada riwayat. Fulan, rawi ini meriwayatkan dari Ilan. Tidak diketahui bahwa Fulan pernah berjumpa dengan Ilan meskipun semasa. Kemudian, tambah lagi, Fulan ketika meriwayatkan dari Ilan ini, kadang-kadang dia memasukkan perantara. An Fulan, an Ilan. Jadi bukan dia langsung dari Ilan, tapi dia dari Fulan, dari Ilan. Ada Fulan dia taruh di tengah, perantara antara dia dengan syekh itu Ilan itu. Jadi ini kan memunculkan keraguan. Jelas. Nah, qaulil imam ka qaulil imami Abi Hatim Ar-Razi fi riwayat Ibn Sirin an Abi Darda qad adrakahu wa la adunnuhu sami'a minhu dzaka bisyam wa hadza bil Basrah. Contoh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, ayahnya Ibn Abi Hatim ya. Diriwayatkan ini dinukil dari kitab Al-Marasil. Tadi sebelumnya kan di atas sudah lewat kitab Al-Marasil karya siapa? Ibnu Abi Hatim. Al-Hafidz Ibnu Hatim yang menulis Al-Marasil. Naam, dia banyak menukil dari ayahnya Abu Hatim Ar-Razi dan juga Buzur Ar-Razi. Baik. Jadi dalam kitab Al-Marasil ini Abu Hatim disebutkan bahwa Abu Hatim mengatakan tentang riwayat Muhammad bin Sirin tabi'i dari Abu Darda sahabat. Nah, kata Abu Hatim Ar-Razi, qad adraka. Apa makna qad adraka? qad adraka asrahu zamanu zamana. Qad adraka maksudnya apa? Qad adraka madza asrahu, dia telah mendapati masanya, satu masa. Na'am, artinya Abu Darda dan Ibnu Sirin hidup ya di satu masa. Nah, dia mendapati masanya. Tetapi wala adunnuhu sami'a min. Tetapi aku tidak ya menyangka bahwa dia mendengar darinya. Kenapa? Qarinahnya apa? Munculnya prediksi dari Abu Hatim bahwa Muhammad bin Sirin tidak mendengar dari Abu Darda. Qarinahnya apa? Dzaka bisyam wa hadza bil Basrah. Yang sana Abu Darda di Syam, sedangkan Muhammad bin Sirin di Basrah. Ini untuk yang ini ya. Ar-aikan yarwi ar-rawi an syaikhin min ghairi ahli baladi lam yu'lam annahu adqara ila baladi wala anna syaikh qadima ila baladin kana rawi anhu. Ini qarinahnya itu. Baik. Berikutnya. Wa qaulil Imam Ahmad bin Hanbal wa qad su'ila an Abdullah bin al-Bahi sami'a min Aisyah ma urahu sami'a min Aisyah innama yarwi an Urwata an Aisyah. Ya, ini dinukil dari Syahil al-Tirmidzi, bisa dilihat Syahil al-Tirmidzi Ibn Rajab. Nah, juga bisa dilihat Marosi. Jadi Imam Ahmad dan berikutnya ditanya tentang Abdullah Ibn al-Bahi. Apakah dia mendengar dari Aisyah? Kata Imam Ahmad, "Ma urahu sami'a min Aisyah." Ura itu artinya adun. Ma urahu yakni ma adunnu. Jadi beda antara aro, amma aro bimakna a'lam. Adapun uro bi dhammin hamzah artinya adun. Jadi dugaan saya ya, menduganya ya, saya tidak menduganya mendengar dari Aisyah. Ma urahu yani ma adun. Ma adunnu. Saya tidak menduga dia mendengar dari Aisyah. Kenapa? Nah, innama yarwi an Urwa an Aisyah, hanya sesungguhnya dia meriwayatkan dari Urwa dari Aisyah. Jadi ada perantaranya. Ada perantara yaitu Urwa. Ini meragukan, merupakan syubhat ini. Ini untuk contoh yang kedua ini. Ai aw yarwi anhu wa la yu'lamu liqa'uhu bihi, thumma yudkhilu yudkhilu ahyanan baina wa baina wasita. Nah, jadi Abdullah bin Bahi tidak diketahui berjumpa dengan Aisyah, tidak ada kepastian tentang itu. Kemudian ada perantara, ya, antara keduanya itu Urwah. Sayyid syubhatnya. Nah, berikutnya. Wa kaqawlil Imam Ali bin al-Madini fi hadithin min riwayatil Hasan anil Dhahhak ibn Sufyan. Qala حديث بصري إسناده منقطع لأن الحسن لم يسمع من الضحاك فكان الضحاك يكون بالبوادي ولم يسمع منه. Ini dinukil dari Al-Ilal. Al-Ilal li Ali bin Madini. Baik, yaitu Imam Ali bin Madini berkata tentang riwayat Al-Hasan dari Ad-Dhahhak bin Sufyan. Ali bin Madini mengatakan apa? Hadithun basriyun. Nah, Al-Hasan yani Al-Hasan. Ya, Al-Basri. Hadithun Basriyun. Ini adalah hadith Basri. Karena dia Basri. Penduduk Basrah. Isnaduhu munqati'un. Fahimtum makna hadithun Basriyun? Yani hadith seorang dari penduduk Basrah. Al-Hasanin Al-Hasan Basri. Isnaduhu munqati'un. Sanadnya mungkin putus. Kenapa? Karena al-hasana lam yasma' min ad-dhahhak. Dan al-hasan tidak mendengar dari ad-dhahhak. Ya. Kenapa? Fa kana ad-dhahhaku yakunu bil bawadi. Adalah ad-dhahhak itu tinggal di ya, wilayah pedalaman, wilayah badui. Sementara yang ini di kota. di kota Basrah. Walam yasma' minhu, dan dia tidak mendengar darinya. Karena ini di kota Basrah yang sana di wilayah-wilayah Badui. Teman. Ini yang ke 3. Nah, jadi yang ketiganya baik. Yang ketiga ini apa? Mahmul ala linkitok, karena adanya apa? Ya, meskipun ada muasrah negerinya, tetapi ada qarinah yang menunjukkan tidak mendengar, atau ada syubhat yang menunjukkan tidak mendengar. Baik, as-suratul rabi'ah. As-suratul rabi'ah ayakuna rawi al-mu'an'inu ma'rufun bitadlis, fahadihi la tuhmalu ala attisali fil jumlah. وإلا فهناك بعض المدلسين تحمل عن عناتهم على الاتصال على الاتصال كأهل الطبقة الأولى أو الثانية على تفصيل ليس هذا موضعه. Untuk yang keempat, rawi itu rawi al-mu'an'in yang meratkan dengan an-anah ma'rufun bit-tadlis. Dia dikenal sebagai pelaku tadlis. Fahadihi la tuhmadu ala al-ittisali fil jumlah. Maka riwayat ini tidak dibawa kepada sanad yang bersambung kepada riwayat yang bersambung secara garis besar. Ya, secara garis besar. Ya. Tidak bisa dibawa kepada riwayat yang muttasilah. Berarti dibawa kepada riwayat ish. Dihukumi secara fil jumlah seri sebesar. Mahmul alal inkita'. Mahmul alal inkita'. Alal inkita'. Naam. Wa illa. Fahunaka ba'dul mudallisin. Tuhmalu an'anatuhum alal ittisal. Jika tidak demikian, maka di sana ada sebagian mudallis yang an'anatuhum, an'anah mereka bisa dibawa kepada ittisal. Oleh karena itu bahasanya di sini ya bukan dimutlakkan tapi fil jumlah gitu. Fahadihi la tuhmalu 'ala al-ittisali fil jumlah garis besar. Nah. Namun pada rinciannya bagaimana? Rinciannya di sana ada sebagian mudallisin yang an'anah mereka bisa dibawa kepada ittisal. Ka ahli tabaqatil ula wit tsaniyah ala tafsilin laisa hadha mawdi'u, seperti halnya ya para mudallis yang tabaqahnya pada tingkatan tadlis, dia pada tabaqah pertama atau tabaqah kedua. Nah, jadi di sana ada tabaqatul mudallisin namanya. Tabaqatul mudallisin, tingkatan-tingkatan mudallis ya. Ada pembagian itu dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, memilah-milah itu. Nanti akan datang pada pembahasan ya. Tadlis. Baik. Nah, yang tabaqahnya tabaqatul ula dan tabaqatul tsaniyah memang ya dia ma'ruf fit tadlis, tapi tabaqah pertama dan tabaqah kedua ini ya an'anahnya tetap dibawa kepada ittisal. Tetap dibawa kepada ittisal. Nah. Nanti tafsirnya di sini saya mengatakan ada tafsirin laisa hadza mawdi'ahu ya, dengan tafsir ya yang ada pada perkara ini, tapi ini bukan waktunya. Nah, nanti ada pembahasan tadlis. Jadi ini semacam mukaddimah bagi kita bahwa apabila anak-anak itu riwayat dari seorang yang ma'ruf dikenal melakukan tadlis, maka fil jumlah secara garis besar mahmul ala al-inqita, dibawa kepada apa? Inqita, dianggap putus. Nah, fil jumlah. Tetapi di sana ada rincian bahwa ada sebagian ya riwayat mudallisin yang bisa dibawa kepada tasawuf. Nah, karena di sana ada tabaqat, fahimtum hadza? Ternyata mudallisin itu, mudallisun itu, para mudallis ada apa? Tingkatan-tingkatan tadlisnya ada. Nah, tabaqatul mudallisin namanya. Nah, di sini disebutkan jadi yang pada tabaqah pertama, contohnya tabaqah kedua, ini bisa dibawa kepada tisol. Nah. Jelas? Karena pembahasan sekarang ini masih pembahasan secara umum mu'an'an ya. Makanya kan Masya Allah ini kita dapat faedah luar biasa dari Syekh. Syekh merangkumkan kepada kita ya mawakif ahlul ilm. Tiga mawakif, salah satu mawakif ahlul ilm dalam hal an'anah. Ini rangkuman luar biasa. Nah. Ini kita pada mawkif yang kedua yang mahmud al-inqita dan surah yang keempat. Nah, yaitu an'anal mudallisin fil jumlah mahmud al-inqita. Pada rinciannya ada ternyata ya riwayat mudallisin ya yang bisa dibawa kepada ittisal, dia enggak bersambung karena dia pada tabaqah pertama atau tabaqah kedua. Nah, qala al-hafidhu ad-dhahabi قال الحافظ الذهبي في الموكضة ثم بتقدير تيكن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا فإن لم يكن حملناه على الاتصال على الاتصال كمل فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع ثم إن كان المدلس عن شيخه لا تدليس عن الثقة فلا بأس وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. Sini Syekh menukil dari Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Muqidah. Nah, kitab mustalah Adz-Dzahabi Al-Muqidah. Kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخ مدلسا. Kemudian kata beliau dengan ditakdirkannya kepastian keyakinan terjadinya perjumpaan antara rawi dan syekh. Jadi jika ditakdirkan bahwa rawi dan syekh itu memang telah berjumpa, hasalan liqa bainahuma, ditakdirkan bahwa ya pasti berjumpa, yakin berjumpa, baik, tetap dipersyaratkan yushtaratu an la yakuna rawi an syekh mudallisan, kita dipersyaratkan bahwa rawi dari syekhnya itu bukan mudallis. Coba tengok kembali al-mawqiful awal, lihat kembali al-mawqiful awal halaman 86. Annaha mahmulatun ala al-ittisal, apa syaratnya? Ka yakuna rawi qad sami'a mimman rawa anhu, ya kan? Jadi tayakkunul liqa, yakni yang berarti dia mendengar, wa laisa mausufan bitadlis, yakni dan dipersyaratkan tidak disifati dengan tadlis. Ini arah ucapan Adz-Dzahabi ke sini. Nah, jadi thumma bitaqdiri tayakkunil liqa, kemudian dengan ditakdirkan ya adanya keyakinan kepastian bahwa terjadi perjumpaan antara keduanya yang berarti mendengar darinya, tetap dipersyaratkan alla yakuna rawi an syekhi mudallisan, dipersyaratkan rawi dari syekhnya itu bukan mudallis. Paham ya? Nah, arti ini. Nah, fa in lam yakun, apabila dia bukan mudallis, takdirul kalam fa in lam yakun mudallisan, apabila dia bukan mudallis, hamalnahu adal ittisal, kita bawa kepada al ittisal. Fa in lam yakun mudallisan, takdirul kalam, apabila dia bukan mudallis, ma'atayakunil liqa, dipastikan berjumpa, dan bukan mudallis, hamalnahu ala litisol, kita bawa kepada litisol, karena dia, selama dia thiqah, selama dia rawi yang thiqah, meriwayatkan dari seorang syekh dan dipastikan bahwa keduanya telah berjumpa, ya, dan dia bukan mudallis, berarti kita bawa kepada ittishal yang enggak bersambung. Nah, fa in kana mudallisan, rincian yang kedua, fa in kana mudallisan mata yakunil liqa, diyakini bahwa berjumpa tetapi dia mudallis, fal azharu, maka yang tampak, ya, tampaknya annahu la yuhmadu ala sama', riwayatnya tidak bisa dibawa kepada sama', bahwa dia mendengar dari, tidak bisa dibawa kepada makna dia telah mendengar hadis dari syekhnya. Kenapa? Karena dia mudallis. Thumma in kana al-mudallisu an syekhihi dha tadlisin. Baik, sebelum lanjut, fa in kana mudallisan fal azharu annahu la yuhmadu ala sama'. Apabila mudallis, maka tampaknya yang tampak tidak bisa dibawa kepada sama'. Ini untuk yang di atas ini, yang sedang kita pelajari sekarang, wa ayakunar rawil mu'an'in ma'rufun bitadlis fa hadhihi la tuhmadu ala al-ittisal fil jumlah. Ini. Ini yang ini, fa in kana mudallisan fal azharu annahu la yuhmadu ala sama'in. Jelas ya? Wadi hadha? Jadi butuh difahami yang baik ucapan Zahabi. Kita ulangi kembali, yang pertama yang disebutkan oleh beliau, tsumma bi takdiri tayakkunil liqa yusratu an la yakuna ar-rawi an syekh mudallisan fa illam yakun, yani fa illam yakun mudallisan hamalna 'ala al-ittishal. Ini untuk yang al-mawqiful awwal, ya. Nah, yang kayakuna ar-rawi qad sami'a man ra'a anhu wa laysa musa bi takdir. Baik, kemudian fa in kana mudallisan fal azharu annahu la yuhmal as-sama'. Bila mudallis, maka yang tampak adalah tidak dibawa kepada sama'. Ini yang ini di atas, yang sekarang kita belajar ya, suratul rabi'ah, ayyakun ar-rawi mu'anninu ma'rufun bitadlis fa hadhi la tuhmalu 'ala al-ittisal fil jumlah. Nah, ini. Kemudian thumma in kana al-mudallisu 'an syaikhihi, kemudian apabila mudallis itu dari syekhnya, dha tadlisin, memiliki tadlis pada anistiqat. Nah, thumma in kana al-mudallisu 'an syaikhihi dha tadlisin anistiqat. Apabila mudallis yang meriwayatkan dari syekhnya secara tadlis itu, dia adalah seorang mudallis yang tadlisnya dari as-siqat. Jadi jika dia mentadlis, maka dia mentadlisnya dari orang-orang thiqah. Fala ba'sa. Maka ini tidak mengapa. Artinya, perantara dia orang-orang thiqah. Gitulah maksudnya. La tadlisin an as-siqat. Tadlis itu kan gambarannya begini, perhatikan. Rawi ini, ya, sebenarnya dia murid dari syekh itu dan dia mendengar hadis darinya, muridnya. Tapi kali ini dia meriwayatkan dengan an-ana karena ada sesuatu. Artinya dia tidak mendengar dari syekhnya kali ini. Biasanya dia mendengar hadis dari syekhnya, ada hadis-hadis yang dia dengar. Tapi kali ini hadis ini dia tidak dengar langsung dari syekhnya. Jadi dia pakai an. An-ana, ini pengelabuan kan? Orang menyangka loh, ini memang muridnya kan? Rawi ini muridnya kan? Biasa meriwayatkan hadis darinya. Haddatsani akhbarani. Nah, ketika dilihat loh, sekarang dia mengatakan an. Ini pengelabuan. Orang bisa menyangka, berarti dia mendengar hadis itu. Karena dia muridnya. Padahal tidak, kali ini tidak. Makanya dia pakai sigot an. An-ana yang tidak mempertegas, dia mendengar. Dia hanya mengatakan dari. Sebenarnya ada perantaranya. Tapi perantaranya, apabila anis thiqah, nah ini maksudnya. Apabila perantara itu sebenarnya dengan syekhnya adalah thiqah, orang-orang thiqah, maka falabas, tidak mengapa. Karena meskipun dia tidak mendengar langsung dari syekhnya, dipastikan perantaranya adalah orang thiqah. Tidak masalah lah. Ini maksud Adz-Dzahabi. Entum ada? Difahami ini? Wa in kana dha tadlisin 'an ad-du'afa'i fa mardud. Apabila dia memiliki tadlis dari rawi-rawi yang dhaif, maka tertolak. Artinya perantaranya biasa orang dhaif. Nah, maka ini tertolak. Jadi, in kana al-mudallisu 'an syaikhihi dha tadlisin 'an ath-thiqat, fala ba's. Ini tidak mengapanya diterima. Ini berarti termasuk mudallis yang tadlisnya dibawa kepada ittisal yang disyaratkan di atas fahunaka ba'dul mudallisin tuhmalu an anatuhum 'alan ittisal. Nah ini. Bisa dipahami enggak ini? Ya, cukup dulu berarti sampai sini. Jadi kita sudah menyelesaikan al-mawqiful awwal wal mawqiful tsani. Tersisa al-mawqiful tsalits. Dan al-mawqiful tsalits ini ya, satu pertemuan insyaallah majelis bisa selesai. Subhanallah, alhamdulillah, syukran la ilaha illallah, wassalamu alaikum.